بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ إِغْنَ فِي الدِّينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Pada kesempatan malam hari ini kita memulai kembali pembahasan kitab Al-Jami'u Shahih Mimma Laysa Fi Shahihain setelah ijazah. Kita masuk pada semester 2, semester genap tahun ini. Semoga semangat terjaga, kesungguh-sungguhan terjaga, keseriusan dalam talabul ilmi terjaga. Semoga liburan kemarin liburan yang berpahala dan berfaedah. Itu nampak dari taklimnya setelah itu. Kalau taklimnya semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh, berarti liburannya berpahala dan berfaedah. Kalau semangat taklimnya semakin loyo, semakin lemah, berarti liburan kemarin sia-sia dan main-main saja. Semoga yang terbaik. Barakallahu fikum. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Biasa kalau ngawali masuk hafalannya free gitu ya. Berarti pertemuan berikutnya dihafalkan yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة البكاء في الصلاة. ماشيين يا يا أما سبلمنا يا وانا. Oh belum itu? Sudah? Oh belum? Masya Allah. Anak pikir sudah itu. Hayar insya Allah. Sudah atau belum? Oh, kok yakin sudah? Hayar insya Allah. Qala rahimahullah ta'ala qasmu surati fi raq'atain. Bab membagi satu surat dalam dua rakaat. Yakni di dalam sholat. yakni boleh. Dikarenakan yang pertama tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah semuanya adalah kalamullah taala. Semuanya adalah Al-Qur'anul Karim. Bisa satu surat satu rakaat. Bisa satu surat dalam dua rakaat. Bisa beberapa ayat dalam satu rakaat. Semuanya diperbolehkan dikarenakan semua adalah Al-Qur'an kalamullah. Barakallahu fiik. Khusus untuk pembahasan sekarang ada contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa yang dibagi oleh beliau suratnya. Qala rahimahullahu taala qala Abu Ya'la rahimahullah haddatsana Al-Hasan ibn Hammad Sajjada. Gelarnya beliau Sajjada. Qala haddatsana Hafs ibn Ghiyath ibn Al-Harith an Hisham bin Urwah an abihi, dari bapaknya Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qassama surat al-Baqarah fi raq'atain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi surat al-Baqarah dalam dua rakaat. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala hadha hadithun sahih. Sudah kayaknya ini. Belum ya? Apa saya lagi mimpi ya? Khair insyaAllah. Di sini yang pertama menunjukkan bolehnya jawazu qasmi surah fi raq'atain. Bolehnya membagi satu surat dalam dua rakaat. Yang kedua, secara khusus ialah masyru'iyatu taqsimil baqarati fi raq'atain. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada syariat membagi surat Al-Baqarah dalam dua rakaat. Secara khusus mencontoh tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari apa yang dijelaskan sebelum-sebelumnya tentang bacaan Rasul dalam salat sallallahu alaihi wasallam, ini kalau Al-Baqarah dalam dua rakaat bisa jadi pada qiyamul lail atau dalam salat yang bacaannya panjang yaitu subuh. Barakallahu fikum. Imma qiyamul lail wa imma subuh. Barakallahu fikum. Tapi umum tidak ada keterangan salatnya apa sehingga bebas dikerjakan baik salat jahriyah atau sirriyah, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Diperbolehkan untuk membagi satu surah dalam dua rakaat, khususnya Al-Baqarah. Nah, jadi kalau kepengin praktek ya ini. Karena langsung contoh beliau sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Al-Baqarah jumlahnya berapa ayat? 286. Dibagi 2? 143 ayat. Kalau Anda membaca dari awal sampai 143, berapa juz? 1 juz. Nah, berarti juz yang kedua tinggal sedikit disempurnakan sekalian. Barakallahu fikum. Silakan diperhatikan tempat antum, tempat yang layak untuk praktek sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hafid Al-Baqarah, masya Allah, diharapkan untuk bisa maju ke depan mempraktekkan ini dengan para ikhwanuh minat talabah. Barakallahu fikum. Yang memungkinkan subuh. Ya, adzan subuh jangan pakai lama, langsung qomat supaya selesainya sebelum syuruq. Barakallahu fikum. Insyaallah kalau lancar Al-Baqarah 1 jam. Ya, kurang sedikit, 1 jam ya ikhwan al-Baqarah. Itu selesai sebelum syuruk insyaallah ta'ala. Jadi begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terang benderang. Tapi belum terbitnya matahari. Atau yang ingin mengamalkan pada qiyamul lail, maka masing-masing mengerjakannya, barakallahu fikum. Apakah khusus untuk Al-Baqarah? Al-jawab, la. Tidak, boleh untuk surat yang lain, barakallahu fikum. Dikarenakan semuanya adalah kalamullah, semua adalah Al-Quranul Karim. Qala rahimahullahu ta'ala, bab yang berikutnya, i'adatu surah fi raka'ati tsaniyah, mengulang surat yang sama pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang pertama membaca surat itu, di rakaat yang kedua membaca surat yang sama. Hukumnya apa? Jawabannya boleh. Ya juz. Yang pertama tindakan Nabi kita Muhammad SAW, dan yang kedua adalah dikarenakan semuanya Al-Quran kalamullah. Semuanya termasuk kitabullah. Sehingga boleh. Dibaca di surat yang fardu, jelas, atau dibaca ketika surat sunnah, labas. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Salih al-Misri. Qala akhbarana Ibn Wahab, Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Amr, wa Amr bin al-Harith, Syekh Abdullah bin Wahab. An ibn Abi Hilal al-Mu'ad bin Abdullah al-Juhani, anna rajula min Juhaynata akhbarahu. Bahwasanya ada seorang laki-laki dari Juhaynah menghabarkan kepada beliau, dan dia seorang sahabi. Laki-laki ini seorang sahabi, dikarenakan mendengar langsung Nabi kita Muhammad SAW membaca ketika salat subuh. Seorang sahabi. Tidak masalah ketika sahabi, sahabahnya tidak disebutkan namanya, diberikan mubham. La yadur. Prinsipnya ahlu sunnah, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat semuanya orang adil. La tadurru jahalatuhum. Tidak masalah ketika majhul namanya. Annahu sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya laki-laki dari Juhaina ini, semoga Allah meridainya, mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bis-subhi, membaca ketika saat subuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat ini. Qal fi raka'ataini kilayhima, akiltayhima, pada 2 rakaat dua-duanya. Rakaat yang pertama Al-Fatihah sama Zalzalah. Rakaat yang kedua juga sama Al-Fatihah juga Zalzalah. Kata beliau, fala adri, saya tidak tahu. Anasi ya Rasulullah SAW, apakah beliau lupa SAW, am qara'a dzalika amdan, atau membaca itu dengan sengaja. Hukum asal apa ya kawan? Kesengajaan. Hukum asal adalah kesengajaan. Hukum asal tindakan Rasul itu tasyri', pensyariatan. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu khususiyah Rasul SAW. Atau itu karena lupa, maka dikecualikan. Kalau tidak ada nas yang menerangkan, maka hukum asal adalah tasyri', pensyariatan. Sehingga dipastikan oleh para ulama bolehnya mengulang surat yang sama di 2 rakaat. Barakallahu fikum. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun sahih wa rijaluhu rijalu sahih illa Mu'ad ibn Abdullah wa qad saqa ibn Ma'in wa ghayruhu kama fi tahdhib al-kamal. Intaha. Maka hadis ini sekali lagi yang pertama, bolehnya mengulang satu surat yang sama di 2 rakaat. Yang kedua secara khusus itu pada surah az-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Secara khusus pula itu pada salat subuh. Dikarenakan nas dalilnya. Paham ya? Mengulang zalzalah di dua rakaat yang berbeda di dua rakaat salat yang sama pada waktu subuh. Barakallahu fikum. Ini cara nas. Apakah diperbolehkan di selain subuh? Jawabannya boleh. Dikarenakan semuanya kitabullah, kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Subuh boleh, maghrib boleh, isya boleh. Atau zuhur, atau asar, atau fardu, atau sunnah. Labas. Dikarenakan yang dibaca adalah kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Cuman kalau kau ingin mengamalkan hadisnya seperti dalam riwayat zalzalah dan subuh. Barakallahu fikum. Meskipun diperbolehkan untuk surat yang lain. Surat A selain zalzalah dibaca di dua rakaat. Barakallahu fikum. Faedah yang lain dari Madinah jazakumullah adalah hadis ini menunjukkan kepada kita terkadang bacaan subuh itu pendek. Ya, az-zalzalah panjang atau pendek? Termasuk tiwal mufassal atau awsat mufassal? Termasuk qisar, ahsantum. Jangan terpanjang dengan pertanyaannya. Termasuk qisarul mufassal, yang paling pendek-pendek dari yang mufassal-mufassal. Pendek dia dan dibaca ketika subuh. Pertanda apa, Ivan? Menunjukkan terkadang pada salat subuh bacaannya pendek. Umumnya panjang. Bilmi'in. Ratusan ayat. Panjang. Paham ya? Panjang. Tapi terkadang dibaca pendek. Maghrib. Pada umumnya pendek. Kisah mufassal. Barakallahu fikum. Terkadang baca sedang bahkan panjang. Sedang kayak atur. Yang panjang seperti Al-A'raf. Wahakata. Al-Muhim ini semuanya dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Nah, secara praktek, kalau yang afdal, praktekkan seperti yang ada dalam hadis. Barakallahu fikum. Milih Al-Baqarah bagi dua atau zalzalah di dua rakaat. Nah, ketahuan kan. Senang zalzalah di rakaat ini. Pokoknya ciri aja kalau imamnya antum rakaat pertama baca zalzalah, ini yang kedua juga zalzalah di bakalnya ini. Barakallahu fikum. Kalau baca Al-Baqarah dibagi dua insyaallah taala. Amalkan kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang itu sehingga semua diamalkan. Sehingga mendapatkan pahala dan barokah mengamalkan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Satu lagi. Qala rahimahullahu ta'ala al-buka'u fi shalah. Bab menangis di dalam sholat. Apa hukumnya? Dan apakah berpahala? Adapun yang pertama, apa hukumnya? Al-jawab, jawazu dzalik. Diperbolehkan menangis di dalam sholat dan itu tidak membatalkan sholatnya. Suara tangisan, isak tangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Boleh. Dengan hadis jangan dibahas nanti insyaallah ta'ala. Baik, apakah berpahala? Yang kedua, jawabannya adalah ala hasbil buka. Tergantung nangisnya. Itu tangisan apa? Tangisan itu beragam. Beragam. Kalau tangisannya adalah al-buka min khasyatillah, menangis dikarenakan rasa takut kepada Allah, takut kepada azabnya Allah, sehingga dia menangis. Takut menangis dikarenakan tadabbur ayat menyentuh hati. Menangis. Hadza ma'jur. Berpahala dan inilah yang dianjurkan dalam Islam. Tangisan tadi tidak membatalkan sholat. Boleh. Karena tangisannya khasyiatullah min khasyiatillah au khasyiati azabillah au min ajl khusyuk dari tadabbur ayat Al-Quran, maka dianjurkan. Dan ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam para sahabatnya. Mereka menangis dalam salatnya dikarenakan kekhusyuan dan khusyah. Ada pun yang lain? Tidak. Apa yang lain? Dia menangis merintih dikarenakan kesakitan, rasa sakit yang ada dalam badannya. Dia salat. Mungkin enggak itu? Ada orang sakit gigi, gusinya bengkak, gitu ya. Salat dia kewajiban. Lagi salat pas sedang sujud, tak kena yang namanya lantai masjid, langsung teng giginya langsung, wah, luar biasa dia. Meringis, nahan sampai netes air mata, tangis dalam sholatnya. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Apakah batal sholatnya? Jawabannya tidak. Apakah berpahala? Apakah berpahala? Ya, kalau semata-mata menangisnya karena lukanya, karena sakit giginya, enggak. Tapi kalau dia menangis di samping itu, tapi ada perjuangan sholat dia, meskipun begitu dia, sholat dia, semangat sholatnya, dapat pahala bukan karena tangisannya, tapi dikarenakan sholatnya. Barakallahu fikum. Is? Atau perutnya lagi error. Oh, sudah lambungnya kumat, tipesnya kumat. Wah, luar biasa, sakitnya itu luar biasa, sampai ke ulu hatinya, sampai ke punggungnya, dia merasakan yang luar biasa salat. Nah, begini sampai nangis nahannya itu. Bayangannya orang, Masya Allah, khusyuk banget, Masya Allah, tapi nangis, luar biasa, Masya Allah. Padahal bukan tangisan khasyiatullah, tangisan nahan sakit perut. Secara hukum fikih boleh, artinya bukan membatalkan puasa salatnya. Secara pahala tidak. Barakallahu fikum. Atau tangisan yang lain. Apa kira-kira mungkin orang nangis dalam salat tapi bukan karena takut kepada Allah? Seperti? Karena musibah. Ada musibah besar yang menimpa dirinya. Dia salat, Allahu Akbar. Nangis begitu orang, Masya Allah ini khusyuknya, Masya Allah dia bisa nangis dalam sholat yang bayangannya khasyiatullah, khasyiatullah azabillah, padahal nangisnya baru belum lama ditinggal mati sama anaknya. Matinya pas jam menjelang zuhur, meninggal dunia, sedih, terus dia sholat zuhur, Allahu Akbar, masih keteringat sama anak yang mati itu yang belum dimakamkan. Nangisnya dikatakan anak yang meninggal dunia. Nangisnya batal apa Pak? Membatalkan sholatnya apa enggak? Tidak, boleh. Berpahala apa tidak? Jawabannya enggak. Dikarenakan bukan karena khasyiatullah atau khasyiatu azabillah. Mungkin enggak nangis seperti itu. Ya mungkin baru mati barusan. Kalau mati sudah lama, sudah sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu, jarang nangis, sudah biasa lah. Baru ditinggal mati sama anaknya, sedihnya luar biasa. Datang untuk sholat, ya sudah. Dia bisa menahan, nggak bisa menahan, nggak kuasa menahan air matanya gitu. Dari air mata karena musibah. Bukan ini yang dimaksud, babnya lain. Assalamualaikum. Mungkin tidak ada tangisan yang lainnya lagi. Nangis. Itu bukan karena khasyiatullah dalam sholatnya. Mungkin tidak? Apalagi yang lain? Mungkin. Namanya juga siapa mungkin? Mungkin. orang yang sedang apa namanya mengingat sesuatu. Ya makir orang yang membuat makar, tipu muslihat gitu, mengesankan kepada buahnya orang sekitarnya, dia orang yang soleh, dia orang yang ahli ibadah, masya Allah, khusyuk salatnya sehingga dia khusyuk itu. Gitu. Itu acting. Nangis-nangis, masya Allah, betul yang dibilang sama orang itu, mas, betul, tidak salah. Dia kalau saat nangis, masya Allah, afid, ahli ibadah, soleh, bertakwa kepada Allah, masya Allah, gitu. Ya Allah yang maha tahu, ternyata dia tangisan riak, itu namanya tangisan buaya. Demotin sah katanya, air mata buaya. Ini pada muji-muji dia. Gini-gininya, bayangnya nangis pada dia ngece gitu. Mungkin aja orang jelek, orang jahat, munafik, fasik, mungkin. Intinya itu semuanya tidak masuk dalam pembahasan hadis contoh Rasul. Tidak berpahala. Bicara sah ataukah tidak sholatnya, sah. Karena al-buka, tangisan, bukan termasuk pembatal sholat. Sehingga saya bagi dua pembahasannya. Apakah boleh? Apakah batal sholatnya? Al-jawab boleh, tidak batal sholatnya. Apakah berpahala? Tergantung tangisannya. Jadi pas sekarang yang berpahala, yang majur adalah tangisan khasyiatullah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdurrahman ibn Muhammad ibn Salam, qala akhbarana Yazid, yani ibn Harun al-Wasiti, qala akhbarana Hammad, yani ibn Salama, an Thabit bin Aslam al-Bunani, an Mutarif bin Abdullah bin Shikhir, an Abihi Abdullah bin Shikhir, qala, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Wa fi sadrihi aziz. Di dada beliau suara gemuruh. Ka azizir raha, seperti suara gesekan-gesekan raha. Raha itu sebuah tembok atau apa yang diikatkan padanya ikatan hewan. Ketika hewannya gerak, berputar, ada suara set set set set set set set gitu. Atau dia apa namanya yang dipakai untuk menggiling sesuatu, dia berputar-putar mengandung suara. Bilangnya roha dalam dada disebut dengan gemuruh dalam dadanya. Beliau sholat, di dadanya ada suara gemuruh. Jadi orang yang menahan tangis, qala min al-buka, dikarenakan beliau menangis. Orang yang sedang menahan isak tangis sehingga bergemuruh dadanya itu. Sallallahu alaihi wa sallam. Qala asyikhu rahimahullahu ta'ala, hadithun sahihun, rijawjul sahih, ila Abdurrahman ibn Muhammad ibn Salam, waqwasaquh nasa'iyu wa darakuti, bal qaddubi. Beliau juga dikuatkan dengan yang lain, mutaba'ah. قال نسائي رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله إني مقامنا بمفارق عن حماد ابن سلمة به dia dikuatkan oleh سعيد بن نصر sehingga diyakini sahihnya barakallahu fikum. Ada pun syarahnya seperti yang saya katakan di awal, tangisan Rasul di sini tangisan dikarenakan khasyiatullah, rasa takut kepada Allah. Al-khusyuk fi salatih, khusyuk dalam salatnya, dan dikarenakan tadabbur Al-Qur'anul Karim yang dibaca. Sehingga rasa tangis ini satu sisi diperbolehkan tidak membuat batal salat, dan yang kedua adalah dianjurkan dan berpahala. Barakallahu fikum, menambah kekhusyuan dalam sholatnya, menambah dekatnya dia kepada Allah Ta'ala, menambah munajat dia kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ketika tangisannya karena khasyah, maka menambah imannya, menambah ketakwaannya. Barakallahu fikum. Tapi ketika tangisannya dikarenakan asbab yang lain, sebabnya berbeda-beda terkait tangisan masing-masing. Barakallahu fikum, wallahu a'lamu bissawab. Tiga hadis yang kita baca, antum baca kalau kau ingin membaca yang terakhir. Kalau membaca semuanya, zen. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala bissawab.